yang gersanglah menyakitkan. Kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih, kau beri udara untuk nafasku. Kau beri warna bagi kelabu jiwa. Putiran hujan mengusik impian semu. Kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau singkap tirai kabut di hatiku. Kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. Bersih isyarat di matamu. Kasih, kau sibak sepi di sanubariku. Kau bawa deku berlari dalam asmara yang menjambah bahagia.